sekali Allah dengan kemurahan dan rahmat Allah kelawan perilaku tutur kata sing sae, sing cocok kali ajarane Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji kepingin dadi tiang sing sae. Kita ngaji ngeroso kulo kali panjenengan banyak kurangnya. Sing saged nyempurnakno cuman Gusti Allah. Mugi-mugi kita sedaya diterima kali Allah. Dipun syafaati, dipun tulungi kali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suwunaken dumateng Allah keluarga orang-orang yang dititipaken dumateng kula panjenengan, bojo, anak, mantu, putu, muga-muga sedaya pikantuk rahmati Allah. Dadekno wong sing slamet donya akhirat. Dadekno wong sae min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Nerusaken kitab Riyadul Irsyadul Ibad. Pilih kala wingi wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min maitin yukra'u indahu yasin. Ora ana sijine wong sing wis ketekan patine katene mati, yukra'u indahu yasin, kemudian dibacakan di sampingnya apa sing diwaca yasin, surat yasin. Illa hawwanallahu alaihi, kecuali barokai panjenengan moco yasin niku wahu, Gusti Allah gampang no, ngeringan no. Dumateng tiang sing badi kepundut nyawane niku wahu. Wayustahabu lan disunah no, Idah tabarol mayitu nalikani ketekan atau sekarat sopo al mayitu wong sing kate mati. Lek kulo kali sampean delok wong iku mang loro, rupane tanda-tanda niku kate mati, pandangan kosong, ketok ngelamun kadang ya, kadang-kadang nguyuan, kadang-kadang turune melorot ya, opo wong iki wis diwacakno yasinai, ayyukra'a indahu aidon surat ar-ra'di, diwacakno surat ar-ra'di. Surat ar-ra'du niku marini surat Yusuf. Artine ar-ra'du niku beledek. Tapi ngene isine surat ar-ra'du itu cerita tentang rahmati Gusti Allah. Cerita tentang gatine Gusti Allah. Lek kula kali sampean bacaan niku berarti eling-eling gati rahmati cepet nulungi Gusti Allah. Cepatnya pertolongan Allah dumateng tiang sing susah, koyok cepete beledek utawa kilat nyamber sijine wong. Wah, niku kudu ambek ngeten ya. Selawat iki apa kok dia selawat, selawat nariyah, padahal nar itu adalah geni. Oh, selawat nariyah iki sebabe diarani selawat nariyah iku mujarob. Mujarob itu mandi. Miturut pengalaman-pengalaman wong sing istiqomah maca selawat nariyah iku, disah terus. Carane ya apa? Kadang ben mari sembayang ana sing istiqomanos maca selawat naria ping telu, wonten sing pitu, ana ping 11. Lah lek wis kula kali panjenengan punya hajat diwaca ping pinten, Pak? 4000, 400, 40, papa. Lek sampean maca niku padha ambek waktune khataman ijen maca Quran mulai pertama sampai 30 juz. Sing nate nglampahi kira-kira cuma 10 jam sampai 12 jam. Mandi panjenengan. Mandine niku wau lek kapan tiang niku mau selawat narian niku wau Gusti Allah nyepet ijabai nuruti. Cepeti Gusti Allah nuruti niku kodho ambek cepeti geni ngobong oma. Iya. Mergane kula kali sem diarani selawat nari naria. Iya. Seperti niku. Dia tinggal kula. Tapi lek kula kali sampean ujug-ujug maca 4000, 400, 44 gak tahu kenalan ya suwe, Pak. Iya. Tapi lek niki surat Ar-Ra'd niku nggih ngoten. Krana sing diwaca surat Ar-Ra'd misi isine banyak mengundang rahmati Allah, maka tiang niku wau fa inna dzalika sak temene ikulah utawa mengkono-mengkono bacaan surat Ar-Ra'd sing diwacakno ana ngarepe utawa ana pinggire wong sing katene ngadepi sakaratul maut yukhaffafu anil mayyiti diringanno anil mayyiti saking wong sing katene mati apa sakaratul mauti berate mati. Lek ningali ceritane para hadirin sekalian, Gusti Kanjeng Nabi menceritakan tentang beratnya orang menghadapi sakaratul maut niku umpomo tiang niku wahu menggos-menggose ngelae ngadepi sakaratul maut iku diombeni ambek banyu pitung segoro. Orang iku diombekno kabeh sak. Diombekno maneh, diombakno maneh durung bisa ngilangi ngelae. Ya. Bergane kula kali sampean menghadapi niku Gusti Allah welas amal soleh mari ngono kebiasaan-kebiasaan kita nalikane menghadapi kesulitan ini ditekakno kabeh ambek Gusti Allah dadi ringan gawe sangu setitik amal sae kula kali panjenengan boten kate diilangno ambek Gusti Allah. Setiap saat kula kali panjenengan membutuhkan ditolong oleh Allah. Mergane kan nonton gini kitab Riyadhus Shalihin, tawasul bil a'malis soleh. Jaluk nang gini Gusti Allah, tawasul niku nggawa. Nggih ya. Nggawa oleh-oleh amal soleh. Lalek kula kali sampean tawasul nang gene para wali ya nggawa amal saleh para wali. Iya, yeah, tawasul iku nggawa oleh-oleh njaluk dekengan. Ketika tiang niku mlebu nang gene guwa istirahat tibane nutup watu nggone guwa niku longsor. Diunggahno gak iso. Akhire wong telu niki diantarane njaluk nang Gusti Allah. Gusti kula biyen nate duwe amal sae kula gati nanggene wong tuwa. Lek niku sampean trami Gusti monggo jenenge watu niki sampean unggahaken kula cek medal. Metu dituruti ambek Gusti Allah. Jadi amal-amal kula kali sampean sing sae, sing ikhlas itu pasti didatangkan kali Allah. Merjane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh nganjuraken dumateng kula kali panjenengan. Ta'arraf ilallahi firroho. Nyedeko konang Gusti Allah. Firroho nalikane waktumu damang. Si sehat. Ya. Si iso nyambut gawe. Si ngene. Sempatno. Sempatno. Kon iku mang nglakoni apa sing dianjurno ditugasno Gusti Allah. Sempatno. Ya rifka fi syiddah. Kapan awakmu nemoni kesulitan, Gusti Allah bakal ngenali nanggene kon, nulungi nanggene awakmu. Kadang kula kali sampean gak rumangsa. Kapan awak iki ditulungi? Suatu saat kula kali sampean kesandung. Kesandung siji masalah, ngelu kula kali sampean. Salah apa aku? Gak salah kok. Cuman Gusti Allah kepingin dodono. Kilo amal sholamu bien. Kate tak dodono. Gatak gua. Lek kon nemu masalah. Celuen. Ilingono. Jaluen nanggene Gusti Allah. Ditulung. Tulungi. Masya Allah bijaksana Gusti Allah. Bijaksana. Ya, itu sudah terulang dalam sejarah sering kali. Ya, di sampean niku wau lek ni dalam hidup di dunia ini kok nemukan satu musibah cedek nanggene Gusti Allah. Ya, lek kapan tiang niku diwacak no surat Ar-Ra'd nalikane mati mari ngono diringan no ambik Gusti Allah. Wa aisyaru li sya'nihi lan gampangno nanggene tinggahe utawa keadaane tiyang niku wau. Wa zakara jama'atun para ulama banyak menyebutkan annasiwaka sak termeni siwak iku yushilu atau yusahilu gampangaken huru jarruhi ing metune nyawa. Kok iso listiyakihi krana olehe siwakane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda mautihi nalikane ngedepi sedone Gusti Kanjeng Nabi. Sampai dalam detik-detik terakhir sulit Kanjeng Nabi sik nyekel siwak. Iya. Kanggo nelesi, telesono gawe ngeten. Sampai ping 3. Kanjeng Nabi nyekeli si siwak. Perjane jari Yai Nur Kholis ya napa? Lek ne wong santri, kesake iku kudu ana macam 3. Napa Yai? Nomor 1 siwak. Nomor 2 tasbih. Aja dawa-dawa. Nggo tabe nggo gedhe ngeten iki wong ya. Cili ae joko. Iya. Nganggur-nganggur ngeten kesak ngeten ya. Sakniki Pak, sakniki ya. Kula lek numpak bis, kathah tiang-tiang pegawai terutama orang-orang putri. Guru-guru, pegawai-pegawai. Tangane niki kula tingali cek pasti nyegel tasbih. Digital niku, Bu. Iya. Ah, ngoten. Ya Allah. Akeh wong bagus sakniki, akeh. Ya. Yeah. Sing nomor 3 pulpen ambek kertas. Nah, iku tandane santri, jarene Yai Nur Kholis. Sampeyan tinggali, sampeyan gogoni mawon, Yai. Betul napa siwak ambek tas? Tasbih. Duit katape nggowo niku. Iya. Apa maneh rokok tambah gak nggowo. Ya, lah sak niki kula kali sampeyan kate nandi ndi ya apa? Ahli sunnah apa? Rokok ambek korek. Asuni apa nyusu geni ya ngawur wong-wong. Ya. Wis gak usah golek diarani apa-apa, ayo siwak sing tiap hari tidak pernah dilepaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo kali sampean nyekelo, nyekelo. Ya, nyekelo. Biasakan. Perkara ana wong ngadoni, "Lah apa siwakan kurang besi sikat gigi?" Wis gak apa-apa, sing penting aku niru Kanjeng Nabi, cekne Kanjeng Nabi seneng nang kene awak-awakan. Ya. Sebagai bukti lek kula kali sampean remen dumateng Kanjeng Nabi. Besok lek ne ana kesulitan, cekne ditulungi Gusti Kanjeng Nabi. Nggih, Pak, siwakan nggih, siwakan, siwakan. Kate tilem lho siwakan. Nggih. Yeah. Tangi turu yo siwakan. Masya Allah. Nggih. Yeah. Warwiyah warawalan riwayat waru warawalan riwayataken sapa Anas Sayyidina Anas. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man atahu malakul mauti. Man sopane wong iku atahu teko hu ing wong sapa sing ditekani malakul mauti malaikat sing dicu tugase nyuk mateni tugase nyabut nyawa wahua wong niku mang khali utawi man wong iku mang ditekani dalam keadaan ala wudhuin duweni wudu. Iya. Yeah. Uktia moko wong iku mang bakal diparingi asyhadata ganjarane mati syahid. Iya. Yeah. Watah kata. Iya. Yeah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh artine ngeten. Mayoritas kebanyakan umatku mereka itu mendapatkan mati syahid bukan di medan perang. Lah kok aneh? Tapi di atas ranjang utawa ngene panggene tu turu. Iya. Yeah. Iki memberi kesempatan kula kali panjenengan lek nekate turu sing duwe wudu. Mari ngono kesenggol bojo ya wis aja wudu maneh gak mari-mari ya. Nggih ya. Mari ngono wis ngene, kadang-kadang ngene ngene. Aku dhewe wudu cok cedhaku. Setan kok niku. Aja aja kereng-kereng. Nggih. Aja kereng-kereng wudu. Oh, nggih. Ya. Mancun ngoten maca donga. Mancun ngoten maca Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Tangane disebul, diusapno sak tutuke. Mari ngono maca subhanallah kaya mari sembayang 33 iki sampai sak tutuke, mari ngono istighfar selawat Gus. Kita dalam keadaan berjuang misal. Umpama bengi ku mati, maka kita dalam keadaan mati sah. Sahid-sahidnya fil akhirah. Di dunia diperlakukan seperti biasa. Masuk dalam kubur. Diperlakukan orang yang mati sahid. Gak ketoro pak. Mulih lawone moto. Wonge tondone. Ono yene suar. Suarkan. Hal ini saged kulo kali sampean. Capek. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah. Ya. Yeah. Umur sing kari titik niki muga-muga disibukkan kali Allah, kula kali sampean bangga, lega lek wis iso nglakoni oleh ngaji dadi yo setitikake istiqomah. Donga dinunggo nggih, donga dinunggo sing ngaji, sing ngrungokno ten pundi mawon. Moga-moga oleh rahmati Gusti Allah, oleh syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga sedaya dalam lindungan dan pertolongan bimbingan Allah dadi wong sing selamat sing sae. Faslun fis sabri 'alal masa'ib. Pasal menjelaskan utawa nganjurno tiang niku kudu sabar nalikane ngedepi pinten-pinten atau macam-macam musibah. Ya. Musibah itu sesuatu yang mengena. Lek nem sing ngeneki iku mang barang enak diarani nikmat. Lek dirosok nang awake gak enak malah diarani musibah. Padahal Allah tidak pernah mencubit kita dengan catatan, dengan niatan ngelarakno nang kene menungso ndak. Iya. Cuman menungso iki lek ne diganekno gak rumangsa lek dikeki nikmat dadi dielingno. Api rencana niku si Allah ya. Akhraja mergane para hadirin wonten setunggal tiyang melihat kenikmatan Allah, kasih sayangi Allah, saking dukure imane tiyang niku wau. Ana musibah ya napa? Alhamdulillah. Pun niru kula kali sampean durung tutuk, durung tutuk. Pas ana anake mati alhamdulillah. Oh, wah wong iki opo are? Iya, durung tutuk, durung tutuk. Akhraja ngriwayataken sapa As-Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Anna bintan sak temene setunggale putri lahu saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku arsalat kongkonan si putrine Kanjeng Nabi niki rupane Siti Fatimah. Kate ngomong Siti Fatimah tok nyebut jenenge niku apot. Saking napa? Saking sopane napa? Tawadu'i. Jeluk jeneng koyok-koyok kudu. Jenengan. Ngoten ya. Setunggal putrine Kanjeng Nabi ingkang nami Fatimah niki utusan ngongkon uwong ilaihi nanggene Kanjeng Nabi. Tadu'uhu supaya si utusan niki wau ngundang utawa nyeluk nanggene Kanjeng Nabi. Watuh biruhu sekaligus memberikan kabar ngandani lan ngajak supaya nyambangi. Ngandani apa? Anak ibnaha sak temene putri putrane putrine Kanjeng Nabi. Dadi putri tu lanang soko anak wadone Kanjeng Nabi niki fil mauti dalam keadaan sakaratul maut. Pewanas cerit-cerit gak tega jenenge ibu niki. Akhire kan tolong aki kan waranang Kanjeng Nabi iki putune loro koyok ngene. Biasane lek nembah niku diwarah putune loro langsung cekekel bu budal nggih ta kula dereng kata putu bolae bareng dikandhane ngoten ya napa. Faqala Kanjeng Nabi jawab sallallahu alaihi wasallam lir rasuli nanggene wong sing diutus Kanjeng Nabi mikin teniki irji ilaiha. Ya wis bali o fakhbirha warana wis kirim salam nang anakku innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Sak temene iku hake Gusti Allah, kewenangane Gusti Allah, apa wae sing kate dicukup walahu ma a'ta kewenangane Gusti Allah ngekeki sapa wae. Ngoten. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu apa wae nang jene Gusti Allah itu sudah direncanakan, sudah ditentukan dengan waktu yang telah ditentukan ambek Gusti Allah. Kaya wenteng ngoten. Lek kula kali sampean umpama, Pak, umpama ngandani siji nembah kene dalam keadaan sulit, mari ngono jawabane enteng ngoten. Ya wis gak apa-apa, gak apa. Biasa ngono iku. Ya napa kira-kira? Lan mangkel ta mangkel? Oh, mending mati wis. Bapak apa iki? Tadi sapa? Ya. Krono ini satu pendidikan, maka famurha fal tasbir wal tahtasib. Ini ae kabeh ku wis ditata Gusti Allah. Ngedepi apa-apa sing sabar. Lek nek kon diusi ngene tandane kon kate dikeki ganjaran ambek Gusti Allah. Gusti Allah iku lek ngekeki wong terus dicukuk, iku gak dicukuk ambek Gusti Allah. Tapi kate dilironi sing luwe akeh. Tapi kula kale kanjenengan wis kadung seneng diijoli apa gak? Ngeten iki ya. Wis kaya arek cilik lho iki ya. Wis kadung seneng, wis rusak. Tak ngoten nah dolian wis rusak. Bapak iki ndelok arek iki dulinan barang wis rusak. Pak geng sisi kene iki ya. Gak iso tanukokno putusi ngapik barang welek ngono digowo nang ndi kate diseneng wis tangisi. Jari mbae wis kene diringkes ae. Nangis-nangis kok gak popo. Aku izin iki lho tak kei lirone. Ngoten lho iki ya. Wis contone kaya Nabi Ibrahim niki lho ya. Pas duwe anak Nabi Ismail gak tau temu. Mantun ngoten sak Mekah niku ngomong. Iya. Waduh, warek iku gantenge tegese sapa sing duwe. Bapake gak tau rene ngoten. Padahal bapake temen iki ya. Insyaallah sawana. Sekampung niki muji kabeh. Begitu dipuji puncak-puncak, Nabi Ismail dipundhut kalene Gusti Allah. Kongkon beleh. Ya apa ya bimbang. Begitu disembelih, apa terjadi disembelih? Wa fadainahu bidibhin adzim. Niki satu contoh. Ya. Ista lek ngadepi apa-apa aja susah, ayo balik nang ngene Gusti Allah. Allah mempunyai rencana yang baik. Ya. Segala musibah lek kula kali sampean balik nang Gusti Allah sabar, donga nang Gusti Allah, insyaallah ditulungi ambek Gusti Allah. Pancen donya niki ngene ujian. Ya. Kula kali sampean sebagai orang Islam sekarang mendapatkan musibah. Musibah ya apa? Quran dilecehno. Iya. Ini dulu pernah begini. Zaman biyen eling kula jarene wong tuwa. Iya. Ono wong Arab niku dinyek. Iya. Akhirnya terjadi PP10 niku. Iya. Wong Cina-Cina keplayu lah ngoten nang ya. Pada bati apa? Dik ngene Mbah Nyil. Bib Abdullah Al-Haddad sangeng niki balak-balik disowani critane wong tuwa kula. Iya. Ati dimu ojo-ojo. Donga dhisik. Timbullah satu donga. Iya. Ya latifan lam yazal ultuf bina fi manazal innak latifu lam yazal ultuf bina wal muslimin diwojo diwoco. Wis tepak wayahe gak sida perang mari ngono keplayu dhewe. Kan sudah teruji to nggih ya. Lah dari wong-wong wis lali, sik mandi ta. Lho jare Gusti Allah tak kei coba konen. Mari ngono wocon lek gak mandi. Lah ngoten nah, sing penting ikhlas. Ya. Mergane niki lek saged diwaca ben dina ben mari-mari. Jagani lek kula kali sampean duwe musibah niki lho nggih ya. Nggih sakniki nggih kita waca dengan niatan muga-muga Gusti Allah nulungi nanggene wong Islam kabeh. Tiang sinten kemawon sing ngina nanggene kitabe wong Islam kita pasrahkan nanggene Gusti Allah, muga-muga ditangani langsung ambek Gusti Allah. Nggih ya, mboten sampai menimbulkan fitnah, peperangan dan lain sebagainya. Lihadihin niyah kulli niyatin salihah fi jahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sareng-sareng nyuwun teng kene Gusti Allah nggih ya, tawasul kali niki. Ya latifan lam yazal ulduf bina fima nazal innak latifu lam tazal ulduf bina wal muslimin. Monggo. Ya latifan lam yazal ulduf bina fima nazal innak latifu lam yazal ulduf bina wal muslimin. Ya Rabbana ya dhal ula bil mustafa khairil mala irfa'anil khalqi bala fa innahum dha'fu ajma'in. Ya latifan lam yazal ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين. واحمد لنيران الفتن وفينا كل المحن وجد علينا بالمنن وقفي أذايا المودين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين. يا ربنا اعترفنا أننا اجترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وأمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إذا تتد صحبه والحمد للإله في البدء والثناه والحمد للإله في البدء والثناه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.